Oke, terima kasih buat yang ganteng-ganteng atas bunga-bunga sosialnya. Semoga rezekinya tambah banyak, Om Bam. Tinggi. Oke, Om Bam. Sebentar ya.